Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibn Malik, yang kita mengambil penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah, dan kita baru sampai bait yang ke-1920 halaman 99. Dan semoga Allah Azza Jal memberikan kita kemudahan untuk istiqomah mempelajari kitab ini, mengambil manfaat, dan juga bisa menjadikan ini sebagai pelejit semangat kita dalam menuntut ilmu syar'i, Mas. Amin. Nah, sebelumnya kita akan membaca matan terlebih dahulu. Nah, kita masih berkaitan dengan mabni dan mu'rab. Nah, inilah Mas Furuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال محمد هو ابن مالك ابن ربي الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وعليه المستقبلين الشرفا واستعينوا الله بأرضي مقاصد النحو بها مخفية وقضيب الأقصى باللد المنجدي وتمسط البد بوعد المنجدي تبسطوا بكن تمسطوا تب وتبسط البدل بوعد المنجدي وتقتدي رضا بغير سبتي إبة الألفية إبة ابني مؤتي وهو بسبق حائز تفتيلا مستوجب ثنائي الجميلا الله يمضي بعباد وافرا لوله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد تستقيم واسم وفعل ثم حرف أكثر واحد وكلمة والقول عام فكلمة بها كلام قد تؤم الجر والتنوين والنداء ومسند للاسم تمجيز حصل إذا فعلت وتسوي أفعلي ويفعلي ويفعلي ونون أقبلن في الدنيا ينجلي سواهما الحرف سواهما بكان. سواهما سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يعني لم يكن لم كيشم وما لي الأفعال بالدمس وسم بالنون بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسمه فيه هو اسمه النحو الصح وحي هل واسم نحو واسم النحو الصح وحي هل. نعم. المعرب والمبني والإثم منه معرب ومبني لسبب من الحروف مثني كسبب الوضع في أسمي جئتنا اسمي جئتنا والمعنى في متى وفي هنا وكان نيابة عن الفعل بلا تأخر وكافتقار أوصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من سبق الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا وأعرب مضارئا إن عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا منقوتين منقوتين wa kullu harfin mustahiqu lil bina wal aslu bil mabni ayyasukana ayyasukana. Naam, jazakallahu khair Mas Furqan, Allah mabarik, Allah mabarik. Anda lebih sakti daripada kakak pertama, Allah mabarik. Ayo, insyaallah. Ya. Jadi yang tadi Allah mabarik itu adalah nadanya, suaranya, dan keberaniannya. Allah mabarik, insyaallah. Khair insyaallah. Nah. Nah. Kita baca lagi. Qala mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتمسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بالسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارئ يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتا وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكون النون محل فيه هو اسم النحو صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا. نعم. Di sini kita sampai pada apa? Khulasah. Namun ana ingatkan bahwasanya apa Mas? Fi'il amr ada mabni. Fi'il madhi ada mabni. Dan fi'il fi'il mudhari' itu apa Mas? Mu'rab in 'ariya apabila tidak ada lainnya. Dan apa? Antum lihat terakhirnya apa? In 'ariya min nuni tawqidin mubashirin wa min nuni inathin. Jadi di sini ada dua yang menyebabkan dia apa? Mabni. Kalau ketemu dengan nun taukid dan nun inas. Sedangkan fi'il amr mabninya gimana Mas? Ada empat. Apa? Contohnya Antum sudah mulai faham, tapi antum bisa menjadi dobet bil faham ida katabta syai'an wa tukerir fitalafud am oh ya tulis am tulis seperti itu. Nah, kalau sekedar baca antum ditanya, mungkin antum akan menjawab dengan jawaban bahasa Indonesia. Dan itu belum sampai pada tingkatan faham. Antum hanya ngerti dulu. Ngerti kulitnya. Paham saya di sini? Jadi antum harus juga belajar untuk menuliskan apa yang antum faham itu dengan ya. Makanya antum harusnya mencontoh sama Pak Hadi. Pak Hadi semuanya ditulis itu. Masya Allah, Allah membarik. Ya. Jadi dengan menulis itu fursah. Watashilan litafahum. Nulis itu membantu, memudahkan dalam pemahaman. Jadi kalau misalnya antum tidak tulis, nanti akan susah. Ya. Masih ingat apa? Fi'il amr. Yubna ala fathi. Idha tasallah bihi nunun. Ya, idha tasallah bihi nunun tawqid. Mubashir. Nah. Kemudian yang kedua apa? Contohnya apa? La tadhabanna. Ya, contohnya saja. Nah, la tadhabanna. Kemudian yang kedua, fi'il amr itu jadi mabni ketika apa? Yubna ada hadfi harful illah. Ya. Kalau akhirnya itu apa? Ada huruf ilatnya. Misalnya apa? Zakini. Soli. Irmi. Ya. Kemudian apa? Yubna ala. Ala hadfi harful i'rab. Ya. Yubna ala hadfi huruful i'rab. Itu apa? Alif isnain. Terus ya'ul mukhatabah. Kemudian apa? Waul jama'ah. San. Tombarik. Jadi apa di situ? Waul jama'ah, Pak. Benar. Bukan ya? Waul jama'ah itu? Alif isnain, ya al mukhatabah, kemudian apa? Waul jamaah, yakin. Ya, hasan. Contohnya apa, Pak? Antum menghafal contohnya saja, itu tadi sudah bisa membenarkan apa yang dikatakan Pak Adi. Apa? Kuma, kumu, kumi. Hanya dengan apa? Dari contoh saja, ketika antum faham, antum akan bisa ngeling lagi. Oh, konsepnya iya, seperti itu. Ingat-ingat tuh, Mas. Kemudian yang keempat apa, Mas? Yubna ala apa? Ala sukun ma'ada dhalika. Kalau tidak yang tiga tadi. Ya. Contohnya apa? Ijlis. Odoi, ijlis mesti yubna ala sukun. Kemudian ittisal bi nun inas. Ya. Nun inas. Nah. Kemudian apa, Mas? Fi'il madhi. Fi'il madhi itu juga ada pengecualian. Fi'il madhi tidak bisa mabni atas apa, Mas? Alal kasri. Ya. La yubna alal kasri. Fi'il madhi tidak bisa dimabnikan atas kasroh. Ya. Ini contohnya misalnya. Ana akan sebutkan tantangan buat ini Mas Wawan, Mas Tu dan Mas Slamet. Ya. Karena juga Pak Budi. Karena antum ikut di tengah. Maksudnya bukan dari awal. Tapi semoga Allah Azza wa Jalla memberikan antum semua kefahaman. Tidak ada yang sulit. Ana katakan tidak ada yang sulit. Meskipun antum mulainya dari sudah agak beberapa pertemuan. Tapi intinya di sini adalah ketika antum memohon kepada Allah Azza wa Jalla pemahaman, pasti Allah berikan. Jangan kecil hati. Wah, apa terus yang diomongin Ustaz ya? Panganan YouTube, kopi yo tetap pahit. Bukan. Itu pasti ada kemudahan. Tapi yang jelas di situ sudah ada kemudahan, yaitu apa? Antum coba dengarkan aja dulu, dengarkan kajian-kajian sebelumnya, didengarkan terus. Kalau sudah mulai terbiasa mendengarkan, itu alfiah itu diucapkan. Dengar, diucapkan, dengar, diucapkan, terus tulis. Nah, termasuk juga menulis mufradat-mufradat baru yang ada di kitab tersebut, Mas. Karena kalau tidak seperti itu, antum akan lupa. Ini baru 20, Mas. Burung sewu loro, Mas. Sewu bagi loro. Ya. 102. Ya. Dan itu astainallahu fi alfiyah. Enggak ada yang enggak mungkin. Dengan izin Allah pasti ada kemudahan. Nah. Kemudian, tapi ingat, Mas, ya. Cara menghafal alfiyah enggak perlu pakai lagu. Apalagi pakai genderang. Kala Muhammadan, enggak usah. Yang seperti ini enggak perlu. Karena itu nanti maksain ngikutin lagu dan lahannya banyak. Anehnya, yang seperti itu kenapa orang-orang itu masih tetap menjadikan itu sebagai bagian dari cara menghafal alfiyah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, tadi fi'il madhi, Mas. Yubna ala apa? Ala fathi, ala dhammi, la sukun. Dan tidak ada apa? Ala al-kasri. Ulangi, Mas. Fi'il madhi. Jadi antum itu nulisnya gampang, Mas. Antum di awal pertama halaman itu ditambahin daftar isi yang antum sudah pelajari. Bukan daftar isi yang ada di buku itu. Buku itu sudah ada. Ini ya, di buku awal halaman pertama itu antum tambahin di situ. Halaman sekian tentang fi'il amr mabninya 4 perkara. Shot halaman sekian. Ya. Kemudian halaman sekian fi'il madhi mabni. Ya. Itu kalau misalnya antum terbiasa menulis seperti itu, nanti akan antum ingat, oh ya, ini pengelompokan klasifikasi apa yang sudah anda pelajari. Jadi nyarinya itu mudah, tidak kemudian nyari-nyari lagi. Ini sebelah mana atau sebelah mana, sebelah mana. Nanti akan jadi pusing lagi. Ya. Nah. Ini yang madhi di sini. Fal madhi yubna ala thalathati awjuh. Ala sukun, ala dhammi, ala al-fathi. Ya. Dan ini sudah kita pelajari, ya. Bahasanya ya. Contohnya seperti tadi. Ya, yuqaddarul fathu ma'a wawil jama'ah wa ma'a dhamir raf'in mutaharrik wa hadha laysa bisahih. As-shawab annahu yubna 'ala ad-dhammi wa yubna 'ala as-sukun aidan, lakin al-akthar bina'uhu 'ala al-fathi la 'ala ad-dhammi wa la 'ala as-sukun. Nah. Ini kita sudah bahas tentang mabninya fi'il madi. Contohnya misalnya apa? Ala sukun dahabna. Ala dhammi da'u dahabu. Kemudian ala al-fathi dahaba. Kemudian dahabna dahabtu. Paham? Ala sukun, Mas. Ala sukun ini apa? Tentang dhamir rafin mutaharrik, Mas. Yaitu tu na, ya. Na mutakallim. Ya. Kemudian apa? Na nun inas. Nah, sudah kita pelajari itu. Kemudian lanjutnya yang sudah kita pelajari tentang apa, Mas? Apa? Ya, ini tentang mabninya fi'il mudhari'. Ada dua kondisi, ketemu dengan nun taukid yang mubashir, yang ketemu langsung, dan nun inas. Nah, ini kita sudah pelajari. Seperti contoh apa, Mas? Ya, la yakunanna. Ya. La yusjananna. La yusjananna. Ya. Kemudian musyaddadah itu tasjid itu apa? Pertamanya sukun. Yang kedua itu mutaharrik. Tapi karena digabung menjadi satu, maka menjadi musyaddadah. Di nah. Kemudian juga menuntut ilmu. La taksalanna an talabil ilmi. Ini juga sudah kita bahas tentang malas dan menuntut ilmu syar'i. Dan rata-rata ya, antum semangat. Tapi belum tentu pasangan antum semangat. Apalagi ketika mereka mendapatkan simirah lewat atau sedang hamil bedak besar, itu juga pengaruh semuanya. Ya, karena mereka makhluk yang naik turun, Mas. Lebih drastis daripada kita. Paham saya di sini? Maka mereka harus dijaga. Naik turunnya itu biar tidak terlalu besar amplitudonya. Kalau naik-naik banget, kalau turun anjlok, terjun payung, itu bahaya. Itu bahaya. Nah, kemudian dan salah satu yang anda katakan bisa membantu antum untuk menjadi lebih paham, antum pulang sampai rumah, antum langsung sampaikan apa yang antum dapati pada malam ini. Meskipun itu hanya 5 menit, 10 menit, Dek, tadi tentang ini. Tentang ini. Meskipun antum tidak detailkan, tapi apa yang antum ucapkan kepada mereka itu adalah zakatul ilmi. Ketika antum sudah sampaikan kepada mereka, itu bisa jadi Allah akan menambahkan antum tambahan kebaikan dari ilmu yang sudah didapat. Bukan tentang masalah pemahaman lagi, tapi ketika antum menyampaikan pun itu adalah bagian dari pemahaman juga. Karena kalau antum tidak paham, bagaimana antum menyampaikan pada istri, "Wis, maca dhewe." Bukan seperti itu. Ya. Antum yang mengajar. Karena terkadang dengan mengajar itu fawaidnya jauh lebih banyak. Makanya kenapa? Kan enggak ada liburnya. Loh, fawaidnya buat ana, Mas. Dan semoga buat antum. Pertama buat ana. Makanya kenapa ana enggak berhenti? Ana enggak terlalu tentang apa? Libur dan tidak. Ini kewajiban, Mas. Kalau kemudian berhenti, antum akan jadi khasara, akan jadi bangkrut. Apa yang sudah bertahun-tahun itu dilalui, enggak ada artinya sama sekali. Tidak ada asarnya, tidak ada artinya. Dan tidak akan berkembang. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Maka antum lihat, orang-orang yang tadinya semangat kemudian melempem, karena apa? Karena tadi, yang ada di hilyah. Apa, Mas? Aywa. 6 tanda ilmu yang bermanfaat, Mas. Itu Masya Allah. Mengenas sekali. Imma kita itu ngerasa bosan, atau imma kita tidak tahu tentang kemanfaatan ilmu kita ini. Itu tadi dahsyat. Mengena. Buat ana dan juga semoga buat antum semua. Nah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, Mas. Nah. Dan jangan dikira bahwasanya apa yang antum pelajari sekarang ketika antum gak faham pun, ya, Allah mengetahui bahwasanya di balik itu semua antum ada usaha. Mas selamat jauh dari Windusari ke sini, Masya Allah, Allah membarik. Wazadakum khairan. Semoga Allah nambahkan antum semangat. Ya. Ada juga yang lainnya, jauh-jauh. Tapi antum lihat apa yang antum korbankan di sini, waktu, kebersamaan antum dengan keluarga dan yang lainnya, itu tidak akan ada ruginya. Justru nanti Allah akan berikan pahala dan kemudahan hidup antum dengan cara yang antum tidak terkira-kira sama sekali. Ingat itu, Mas. Wah, piye to bojoku ning gawane ngaji wae. Ya, isan. Aku kapan dikancani? Ya. Jumlah bareng ngaji pingpong. Atek bengi. Allah musta'an. Ayolah, enggak kalau ada yang berpikir seperti itu gitu loh. Ya, kita luruskan. Itu tidak lain agar kita lebih lancar menuju surga, Dek. Gitu. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nunggu anak-anak kita gede baru belajar. Ya, tambah lagi nanti otak sudah tidak kuasa untuk menahan banyaknya derasan air mata. Linangan air mata di anak-anak. Kenapa dulu Bapak tidak belajar? Ya, kenapa dulu ibu tidak belajar? Sama-sama. Jangan sampai menjadi orang yang menyesat. Ya, sama-sama. Nah, tapi belajar tidak ada telatnya. Pak Budi, Pak Hadi, Masya Allah, Allah membarik. Wazadakumullahu khairan. Semoga Allah menambahkan semangat. Dan ini juga bagian dari tanda kecintaan. Meskipun Bapak berdua sudah tidak muda lagi, tapi semangat itu, Masya Allah. Ya, ini juga perlu dicontoh. Kenapa? Ketika kita mendapati usia seperti beliau berdua, belum tentu kita sesemangat beliau. Gak ada yang jaminan sih, Mas. Ya, beliau pernah muda, tapi kita belum pernah tua, Mas. Jadi jangan sampai nganggapnya apa enteng. Karena apa tadi tentang sombong, nganggap sudah paham, sudah bisa, itu nantinya menghancurkan semua ilmu. Hatta tenis saja, ya Pak Hadi tadi anak ngobrol tentang tenis Pak Hadi, pasil ya. Tapi Pak Hadi nggak ada tadi. Nah. Tenis saja, ketika sudah ngerasa ini sudah 73, sudah 73, usia 7 kita lawannya 3, harusnya tinggal 1 lagi. 7 jadi batu, gara-gara apa? Sombong, remehin. Ya, tak main nyantai, wah. Paling mereka kalah. Itu sudah sombong, masalah sama mafia. Merasa bahasanya ini menang, tinggi, dan seterusnya. Ini yang bahaya. Hidup kita gak akan pernah berhasil ketika kita melandaskan diri kita jauh lebih baik dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan sekarang, Mas. Jadi panjang ke situ, Mas. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang idan nunur raf'i ahaqqu bil hadfi wa idha hudifat baqiyat nunut tawqidi musyaddadatu. Wa ma'lumun anna al harfa musyaddada awwaluhu sakinun. Ini kemarin sudah ya. Nah, ini sudah sampai 9, ini sudah. Nah, nah kemarin menjelaskan tentang anna nun tawqid tattasilu bil fi'lil mudhari' ala thalati awjuh. Nun tawqid ini menyambung dengan fi'il mudhari' dalam tiga kondisi. Kondisi yang pertama, antat tasila bihi mubasyaratan, lafdhon wa taqdiran. Ketemu langsung, baik itu lafadznya atau takdirnya, persepsi yang seharusnya. Ya. Hina idin yakunul fi'lu mabniyan. Maka fi'il mudhari' di sini apa? Mabniyan. Apa? Mabniyan, Mas. Sedangkan kondisi yang kedua, ya, sisi pandang yang kedua adalah antatasila bihi, ya, gabung, fi'ilnya gabung dengan nun tawqid, lafdhon la takdiron. Hanya lafadz saja, tapi tidak takdiron, bukan persepsinya. Hina idin yakunul fi'lu mu'roban. Maka fi'ilnya ini dianggapannya apa? Mu'rob, bukan mabni. Wa wajhu thalith, sisi pandang yang ketiga adalah alla tattasila. Ya, alla di sini asalnya apa, Mas? Ya, ini asalnya adalah an la. Ini menjadi apa? An la. Ya, ini kalau Indonesia nggak ada tulis kayak gini, Mas. Wegah, kesel jadi ini. Orang seneng ngetik gini, Mas. Ini tuh nggak disenengi. Di mushaf cetakan Depak nggak disukai. Itu paling anti. Fobi terhadap Hamzah. Ana juga bingung. Gimana gergetannya Ana dengan lembaga Lajnah Nas Tasih Quran Indonesia. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan mereka hidayah. Ya. Nah, di sini alla tattasila bihi la lafdhon wala taqdiran. Tidak bergabung, tidak menyatu dengan nun tawqid baik lafad maupun takdirnya. Hina ini yakunu fi'il mu'roban, maka fi'ilnya ini mu'rob. Nah, fa khulasatu anna al-fi'il al-mudhari'a yu'rabu illa fi halaini. Kesimpulannya di sini, sumarinya, ya, samarinya di sini adalah anna al-fi'la, kesimpulan anna al-fi'la al-mudhari'a, bahasanya fi'il mudhari' yu'rabu, ya, menjadi mu'rab, mu'rab illa fi halain, ya. Jadi asalnya fi'il mudhari' apa mas? Mu'rab, kecuali dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama, al-hal ula. Nah, anda tanya juga, i'rab al-halul ula. Kenapa bukan al-halul awal, mas? Anda masih ingat? Kenapa di situ al-halul ula? Kenapa bukan al-halul awal? Kenapa mas? Ada yang tahu? Hah? Apa? Al. Iya, al-ula mu'anas. Al-halnya apa? Iya, kondisi. Itu kan gak ada tak marbutahnya. Iya. Ya antum farami al-halnya, al-halu al-ula. Kenapa bukan al-halul awal? Paham Pak Gun? Pertanyaan ana. Ini ya, ini kenapa tidak ditulis al-halu al-awal? Ya. Kenapa al-halul ula? Oh mas, ana jawab. Oh ya, ya, sip. Kenapa al-halul ula? Kenapa? Hah? Apa? Ulaso. Al-hal. Katuan mas. Nah, kok bisa seperti itu mas? Yuk, ada yang tahu? Boleh. Kok ketiga? Kok bisa? Ana bertanya tentang apa mas? Al-hal. Kenapa bukan al-hal al-awal? Jadi seperti apa? Misalnya, ana contohkan di sini apa? Al-kitab. Al-kitabu al-awwal. Nah, ini al-kitabul awal. Kalau di sini al-jilsatu. Al-ula. Ini namanya sifat mausuf. Ya. Sifat mausuf. Ada sifat. Jadi yang kitab yang pertama, pertemuan yang pertama. Nah ini al-halul ula. Kenapa al-ulanya di sini bukan al-awal mas? Hah? Hah? Hal lain? Kok bisa? Hal lain? Yo ramal puas. Buatan mas. Hah? Al-hal ismu anas. Kok bisa? Kok sebutannya al-hal al-ula bukan al-hal awal? Piwi. Gak ada yang tahu? Nah, kalau yang dikatakan oleh Pak Kun tadi, al-hal itu adalah buat mu'annas, ya, maka ya di sini kaitannya dengan apa? Halah, al-halatu, bukan al-hal. Al-halatul ula, bukan al-halul ula. Iya enggak? Ya. Kenapa di situ al-hal? Ya. Nah, seperti itu. Nah, jobi gue mas, caranya, al-hal, bingung. Nah, di sini jelaskan bahwasannya al-hal ula, al-halu yakni, ya. Jadi di sini seolah-olah ada fasalnya di sini, tidak ditulis. Itu al-hal alladhi dhakara qabl yakni al-ula. Seperti itu. Jadi seolah-olah tidak berkaitan, ada fasalnya tidak ditulis. Yang kemungkinan yang kedua tentang bahasanya al-hal itu sama dengan ad-dar. Maksudnya hal bisa juga menjelaskan untuk perempuan. Paham belum sih? Tidak harus menjadi al-halatu. Tapi al-hal ula. Nah. Nah. Idza tasalat bihi nunut taukid mubasyirat. Ya, nunut taukid mubasyirati. Wa kalimatul mubasyirati ziyadatun fil idahi. Ya'ni, law hadafnaha lam yadurra li'anna kawlana idza tasalat bihi. Karena di sini idza tasalat bihi, ya, apabila bersambung dengannya, yakfi, ya, idza tasalat bihi. Maksudnya di sini kondisi yang pertama, kapan mudhari' itu menjadi mabni, ini pertama apabila bergabung bersambung dengan nun taukid yang mubasyirati, yang langsung nempel langsung, Mas. Ya. Sehingga di sini penjelasan tentang konteks tentang hal tersebut disebutkan lam, jadi kalau di sini tambahan mubasyir ini perlu enggak si tambahan kata al mubasyirati yang langsung, ziyadatun fil idhah, ini hanya sebagai tambahan dalam hal penjelasan, ziyadatun fil idhah, yakni maksudnya adalah law hadafnaha, apabila kita hapus apa mas? Hapus mubasyar. Ini dihapus. Mubasyirahnya, mubasyiratinya dihapus. Terus gimana? Lam yadurra, itu tidak ngefek mas. Tidak memudoroti. Tidak ngefek terhadap makna dari kata tersebut. Idza tasalat bihi, apabila bersambung dengannya. Dengan apa? Dengan nun taukid. Yakfi, sudah cukup di situ. Enggak perlu tambahan apa? Al-mubasyirati. Ada tambahan mubasyir. Sehingga di situ kaitannya ketika orang menjadikan seperti itu, ya. Maka kondisionalnya beda. karena itu tidak beda, ada mubasyarati dan tidak ada mubasyarati, maka itu tidak menjadi urgent di situ ada atau tidak adanya. Bukan. Ini tentang tambahan mubasyaratin. Ada tambahan lafaz ini loh, mubasyaratinya. Ya. Kan baitnya, kalau baitnya ya, antum lihat, enggak usah lihat sini. Lamaan sini. Ya kan? Ini loh. Ini mubasyirnya ini. Nunu tauqidin mubasyirin. Ini perlu enggak kata-kata mubasyir ini, Mas? Paham gak? Nah, ini disebutkan oleh Syekh di sini nun tauqidil mubasyarati, ya. Bahasanya nun tauqidil mubasyarati yang bergabung langsung kalimatnya, ya. Ini tambahan untuk penjelas saja. Kalau tidak disebutkan mubasyarati, enggak ada masalah. Tidak disebutkan di sini mubasyir, ini enggak ada masalah. Hanya nun taukid saja, enggak ada masalah. Sudah masuk di situ. Paham sampai sini? Sehingga kalau kita hapus di sini, lam yadurro. Tidak memudurati. Lianna qawlana, karena perkataan kita adalah idha tasolat bihi, apabila bergabung dengan, bersambung dengan nun taukid. Itu sudah yakfi, sudah cukup. Paham? Al-halu saniyat. Ya. Al-halu asaniyatu. Idha tasolat bihi nunul inati. Apabila bergabung, bersambung dengan nunul inat. Ini yang pertama, idha tasolat nun taukid. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Nunul inas. Wal muradu nunun mu'annasi. Sebutannya nun mu'annas. Nun yang menunjukkan kata itu perempuan. Wala nakul, dan kita tidak katakan apa, Mas? Nunun niswati. Tidak kita katakan nun niswa. Kenapa? Li'anna minal mu'annathi ma huwa niswatun ka banati Adam. Wa minhu ma laysa biniswatin kal ghanam. Nah, ini juga perlu antum fahami. Perbedaan antara nun inas dan nun niswah. Nun inas dan nun niswah. Jadi maksudnya di sini, ya, li'anna minal mu'annasi, termasuk mu'annas, ma huwa niswatun, apa yang dia itu niswah, niswatun itu adalah jamak dari nisa. Banyak perempuan. Contohnya apa? Banatu Adam. Banatu Adam, anak-anak perempuan Nabi Adam, keturunan perempuan dari Nabi Adam. Wa minhu ma laysa biniswatin, dan ini bukan niswah. Contohnya apa? Ghanam. Ghanam itu kambing perempuan, Mas. Meskipun itu perempuan, tapi itu ghanam, Mas. Pedus. Ya. Paham sama sih? Jadi itu bukan niswah. Ya. Ma laysa biniswatin. Tapi itu apa? Mu'annas. Ya. Wa nakhl. Nakhl itu juga sama. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nakhla basiqat. Ya. Ini surat Qaf. Wa nakhlu huna mu'annasun. Nakhl di sini mu'annas. Wa ma'a dhalika laysa biniswatin. Tapi ini bukan menunjukkan apa, perempuan yang banyak. Bukan perempuan. Meski itu apa, mu'annas. Menunjukkan kata benda perempuan, Mas. Bukan keperempuannya. Kalau niswah, antum fahami apa? Jamak dari nisa. Perempuan, berarti perempuan banyak. Kalau banat, anak perempuan banyak. Maka dia niswah. Nah. Ghanam. Meskipun itu perempuan tapi wedus, Mas. Kambing itu, Mas. Ya. Maka dia bukan niswah. Paham? Nah. Nakhl itu mu'annas. Mu'annas. Tapi bukan niswah. Fakullu niswatin inatun, walaysa kullu inatin niswatan. Nah, sama nih mas. Setiap niswah, setiap perempuan-perempuan yang banyak, itu termasuk inasun. Ya. Tapi tidak setiap inas, tidak setiap perempuan, kata benda perempuan, ini termasuk apa? Niswatan. Bisa dikatakan jamaknya perempuan. Enggak. Karena niswah itu untuk orang, mas. Yang inas itu jauh lebih umum. Jauh lebih umum. Ah. Ya. Ya, faqulu niswatin inasun. Setiap yang perempuan wetok tenanan itu maksudnya, itu termasuk kata benda perempuan. Inas. Tapi tidak setiap kata benda perempuan menjadi perempuan yang ada raganya gitu. Ah. Amora, nun. Insyaallah. Insyaallah hadir. Ayuh. Walihada. Oleh karena ini qala al-mu'allif, mu'allif berkata-kata di sini nuni inatin. Nun yang menunjukkan perempuan. Kata bendanya perempuan, bukan menunjukkan apa? Anak perempuan atau perempuan yang punya raga perempuan. Paham saya mesti? Ya. Walam yakul nun nuni niswatin nisa'in. Sus. Tidak disebut nunu nisa'in. Nun nisa'in. Nun yang menunjukkan perempuan. Walau qala nun nisa'i la sorot adyaqo. Kalau disebutkan nun nisa, maka ini tentunya menjadi adyaqo, lebih sempit lagi. Misaluhu contohnya kayaru'na manfutin. Fanisa'u yurawwi'na manfutina bihinna li'annahu yakhafu minhunna li'annahu yakhafu minhunna li'annahunna ya'khudna qalbahu ya salam fayamshi wara'ahunna wa fi'lan hadha huwa al-waqi' nas'alullah al-afiyata ya anna man futina bin nisa ukhida qalbuhu nanti ada cocokologinya itu ya ukhida qalbuhu bunyinya panjang tadi ngopo lagi nanti ada mas tenang aja wasara yamshi kalbahimati. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء فقال اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء نسأل الله السلامة فيها. نعم نعم sekarang ya الحال ثانية tadi الحال الأولى apa mas nun توكيد. Sekarang apa? Apabila bertemu dengan nun nunul inas. Nun yang menunjukkan apa? Masa nun? Perempuan. Aywa. Nah. Wal muradu nunul mu'annas. Yang dimaksudkan di sini adalah nun mu'annas. Nun yang menunjukkan kata benda perempuan. Bukan nun niswah. Bukan menunjukkan perempuan badannya perempuan bukan ya bukan wanita tapi perempuan nah ini gampangnya gitu nah, wanita kan mesti wong ya kambingnya wanita kan nggak mungkin ayo nggak mungkin kambingnya wanita ya kan saya telah menyembelih kambing wanita lah kambing wanita ya betina. Ya. Ya. Nenek inas betina yo terlalu piye vulgar betina itu. Oh, itu betina sadis. Wah, kan beda. Ya. Betinamu di lo kan? Itu lagi. Allah musta'an la haula wa ya, yang jelas antum paham lah. Nah. Wala naqul nun niswa dan tidak dikatakan nun niswa. Li'anna minal mu'annas ma huwa niswatun ka banati Adam. Banati Adam, anak-anak perempuan keturunan Nabi Adam. Wa minhu ma laysa biniswatin dan ini dari nun inas ini tidak semuanya itu niswa. Seperti ghanam. Kambing betina Mas ghanam itu Mas. Ya. Tapi kalau kambing lakinya apa Mas namanya? Tes. Namanya tes Mas. Tes, benar tes. Karena tidak mengada-ada. Ini juga sering dipakai orang sana mengatakan walaysa ghanam kat tes. Loh. Ya. Sohe itu Mas Furqan. Karena bukan dagel ini tenanan nih, tes ya. Ya. Ya. Kemudian nakhl. An-nakhl biniswatin kan ghanami wan nakhli. Nakhli itu apa Mas? Hah? Nah. Apa bedanya lebah dan kurma? Ustaz andani lho bedanya. Nek iki nakhl lagi opo iki? Hah? Lebah. Ben sak ajare yo lali to. Khurma. Nahl lebah ha. Kalau kurma pakai kha Mas, ini nakhla paham? Hah? Beda titik, beda arti loh Pak. Iya, ada Pak Had sama Pak Haji kan beda. Iya. Pak Hadi itu kalau pas malam jadi Pak Had, kalau pas pagi Pak Hadi. Jadi di situ kaitannya, ya perbedaan antara titik saja beda Mas. Ya. Nakhlah, kurma. Ya, ini Mas caranya. Kurma. Ya. Ini kurma. Tapi kalau nahla lebah. Lo diajari malah prengas-preng. Sesuk lali meneh. Susah ngene. Nek wis prengas-preng sih seneng itu berarti apal Mas. Bukan prengas-preng. Oh. Ingat senyumnya aja Ustaz. Aduh, wis angel. Kama fi qouli ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala wan nakhla basiqat. Ya. Nakhla ini pohon kurma basiqat. Apa basiqat itu? Apa boleh? Basiqat. Sini tinggi. Ewa. Basiqat tinggi. Tapi di situ penjelasannya ya di qaf itu ya. Ayat yang ke-10 tinggi-tinggi. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi. Masih enggak ada yang rendah-rendah. Yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Tal'un nadid. Nah. Fa nakhlu mu'annasun. Ya. Karena satu pohon kurma namanya nakhlatu. Sama dengan nahlatu. Nahl dan nahlatu. Sama. Posisinya sama. Bedanya cuma titik aja Mas. Di titik loro Mas. Ya, di titik ini loro. Kayak wis nitik loro. Kayak nitik wis dadi kurma. Nah. Nah, di sini dijelaskan nah. Wa ma'a dhalika laisa biniswatin. Ya, ini bukan niswah. Karena apa? Meskipun itu perempuan, tapi dia tidak menunjukkan pada wanita. Tapi hanya tadi katakan Mas Adi apa? Betina. Ngeri. Fakullu niswatin inatun. Dan setiap wanita mesti betina. Gampangannya kayak gitu kan? Ya. Walaisa kullu inatin niswatan. Dan tidak setiap betina wanita. Ya benar. Ya. Ayo, karena wanita itu menungso. Ya. Inas itu ya, itulah. Walihada qala al-mu'allif. Mu'allif mengatakan nuni inathin. Nun inath. Walam yakul nuni niswa. Nisa'in. Nisa. Perempuan. Wanita. Walau qala nuni nisa'in. Kalau dikatakan dia mengatakan nun nisa'in. Nun perempuan, nun wanita, la sorot adyako. Maka ini menjadi lebih sempit. Kenapa mas? Karena wanita lebih sempit daripada betina. Ya. Ini artinya apa? Karena wanita lebih sempit daripada betina. Nah, kemudian misaluhu contohnya adalah kayaruna manfutin. Apa sih artinya kayaruna manfutin mas? Artinya apa mas? Kayaruna manfutin. Ayo. Oh mas Adi, mas ketemu baru. Kayaruna manfutin artinya apa? Aduh. Apa? Kayaruna manfutin apa? Gak ada tulisannya. Yo, emang gak ada tulisannya kok. Tulisannya kayaruna manfutin kok. Kita bertanya arti Indonesianya mas. Apa mas? Boleh? Ya. K-nya itu seperti ya tidak ada lafaz fi'il kayaru itu enggak ada jadi ka ini dipisah itu mas yaru'na perempuan-perempuan itu ya memberikan rasa takut manfutin pada orang-orang yang terkena fitnahnya mereka maksudnya paham ya mas ya. Yaru'na manfutin. Sehingga fanisa'u yurawwi'na. Nah. Perempuan-perempuan itu yurawwi'na. Medeni mas. Ya makanya ada sebutannya apa? Kalau misalnya dibini itu medeni mas. Kalau dibina madani. Cocokologi itu mas. Ya. Ustaz ngajarnya di mana? Di Bina Madani. Dan bukan Bini Medeni, Mas. Nah. Kok begini telat, Mas? Wah. Anu lagi sesuatu. Ayo, tak kanjak ya. Jadi, di situ apa? Paham, toh? Ini tentang Fanisa'u yurawwi'na. Perempuan itu menakuti. Ya. Manfutina. Manfutina. Siapa difitnah? Bihinna dengan mereka. Ya. Li'annahu karena dia ya khaufu minhunna. Karena laki-laki itu, seorang laki-laki itu, ya. Karena mungkin seorang wanita. Ya mungkin. Seorang laki-laki itu Ya, takut minhunna dari mereka. Ngerti-ngerti rombongan ijo ngerubung si jiwa ngeri ya. Ish, siapa ini? Ngeri kan mas? Ya, makanya ana kalau di sana ana minta idarohnya hijab, harus ada hijab. Enggak ada hijab, ya sudah. Awal maro, akhir maro. Kalau yang lainnya kuat-kuat semua ya, enggak ada masalah. Ana dhaif mas. Ana dhaif mas. Ya. Bisa mudah terfitnah, Mas. Nasallahu alaihi wasallam fi. Li'annahunna yakhudna qalbahunna. Karena mereka wong wedok kuwi, ya wong-wong wedok itu, perempuan-perempuan itu, wanita-wanita itu yakhudna. Mereka mengambil apa yang diambil? Qalbahu, hatinya. Ngeri kan? Dia mungkin bisa. Hehehe. Banati, banati. Tang-tang-tang buahai. Long stand. Ini contoh nih. Korban. Ya. Nganter baru sekali. Karena mau bawa istri anak Ustaz. Ya. Ini contoh aja mas. Bagi yang merasa aman. Wow, cah cilik-cilik. Sik, sebentar mas. Cah cilik-cilik apa nih cilik? Umure. Hatinya belum tentu kecil loh mas. Dahsyat. Tetap saja fitnah. Nah salah asal maaf ya. Maka jangan pernah merasa sombong. Aman. Wih cah cilik-cilik. Cah cilik-cilik. Darani. Cilik ikan gede ini kan apa? Apalagi itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah salah asal maaf. Masuk gitu tenang aja mas. Anu kok senyumnya sesuatu ya. Nah, paham toh? Ini tentang dahsyatnya itu mas. Makanya hadis yang dhaif apa mas? An-nadru sahmun min syahbil iblis. Yeah. Pandangan itu adalah salah satu anak panah dari iblis mas. Ketika antum melihat, wush, oh, cadari pengono, pengono dibuka, wah, bahaya. Mas. Dan setan itu pasti seperti itu. Sampai ada yang ngomong, Ustaz, anak kok ngelihat yang cadar-cadaran gitu ya, Ustaz ya. Tapi kalau pas nador, nggak gereng itu, Ustaz. Repot, repot. Loh ada yang seperti itu juga. Itu tafsirnya bagaimana hanya Allah saja mengetahui dan orang itu. Diambil secara instingnya adalah apa mas? Perempuan itu seperti berlian mas. Antum itu gak tahu di dalam kantong itu berliannya modelnya kayak apa. Makanya karena dia itu berharga tinggi maka ditutup dengan tutup yang rapat. Tidak kemudian seperti sandal atau sepatu yang harganya murah. Coba enggak cocok ya wis. Culke mas. Ya di sing liyane meneh. Naudzubillah. Assalamualaikum. Maka di sini anna man futina bin nisa, barang siapa yang difitnah dengan perempuan, ukhida qalbuhu, maka hatinya sudah diambil. Ya, atau sudah terambil. Wasara yamshi kal bahima. Maka dia itu melakukan ini sebagai kewan. Itu kalau diterjemahkan bahasa Jawa lebih sadis lagi tuh. Tapi kalau berjalannya seperti hewan, itu masih kayak gimana itu? Nek wes melakukan ini sebagai kewan. Allahumma astaghfirullah. Jadi kalau sorohah dalam bahasa Jawa terkadang lebih mengerikan daripada pakai bahasa Indonesia. Ya, ini seperti ini. Wasara yamshi kal bahima. Apa mas? Jelalatan mas. Jelalatan. Matanya itu mesti ora iso kedap. Ya seperti itu mas. Pengen ngelihat mana yang menurutnya pandangannya indah itu yang mana. Nengok sana. Itu nengok sana. Ora sing kono. Allah musta. Itu pun nginjen-nginjen lagi. A'udzu billahi min salah sama fi. Walihada hadar Nabi SAW, oleh karena itu Nabi SAW memperingatkan min fitnatin nisa, dari fitnahnya perempuan. Faqala, Nabi SAW bersabda, ittaqun nisa. Ya, hati-hati dari perempuan-perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israel, dan pertama kali fitnah yang menimpa bani Israel, kanat fin nisa, yaitu terjadinya pada perempuan. Fitnah. Masalah sama fitnah. Masalah sama fi. Semuanya kita terfitnah karena kodratnya kita sebagai laki-laki. Ya. Masalah sama fi. Ana tidak bisa melanjutkan karena ini kita terfitnah dengan perempuan sehingga kita harus berhenti, Mas. Nah, alam stan. Mengerikan, Mas. Fitnahnya perempuan. Ini menjadikan kajian kita sudah 1 jam lebih 5 menit, Mas. Itu gara-gara finalnya perempuan. Assalamualaikum. Ya, naktafi bihadil kudrah. Dan semoga Allah Azza Jal menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab. Dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.